Kalau seandainya yang menegur itu bukan Rasulullah, mungkin tidak banyak masalah, tidak ngundang pertanyaan. Tetapi yang negur ini adalah Rasulullah, musyari', pembuat undang-undang, pembuat hukum. Tentu ada suatu yang salah, itu kata sahabat. Kemudian Rasulullah negur, saya mendengar doa kalian yang saya tidak pernah mendengar mengajarkan doa itu. Doa itu berbunyi waja'ali mingkolilin, waja'ali mingkolilin, waja'ali mingkolilin, dan ini diulang-ulang hingga sampai ia rasakan meneteskan air mata. Apa maknanya, ya Allah, jadikan kami ini kelompok orang yang sedikit. Ya Allah, jadikan kami ini kelompok orang yang sedikit, ya Allah. Ya Allah, saya ini engkau jadikan menjadi hambamu kelompok yang sedikit, ya Allah. Sambil meneteskan air mata, maka Rasulullah kemudian menegur, ditanya, saya kan tidak pernah ngajari seperti itu. Apa jawab si Arab Badui tadi? Ia katakan, memang engkau ya Rasulullah tidak pernah ngajari secara langsung kepada saya. Tetapi apa yang saya lakukan, yang saya panjatkan doa ini, berdasarkan satu ayat yang difirmankan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Atas dasar ayat ini ya Rasulullah, aku buat bait-bait doa semacam yang saya sampaikan tadi. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Doa inilah bisa dikembangkan. Ya Allah, kami ini adalah hambamu yang zolim, karena banyak nikmat yang kau berikan, tetapi kami tidak pandai menyukuri. Boleh diulang-ulang. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, untuk memahami doa ini akan lebih memperjelas, akan lebih jelas kiranya, dan kita mudah memahami kalau kita kaitkan dengan ayat wa in ta'udhu ni'matallahi latuhsuha. Sekiranya kita ini menghitung-hitung nikmat yang dikucurkan oleh Allah kepada kita, mustahil akan mampu menghitung berapa jumlahnya. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, dalam berbagai kesempatan, sering manusia itu baru merasakan nikmatnya sesuatu pemberian Allah kalau salah sebagian dari nikmat itu diambil. Kita ambil satu contoh. Kita tahu merasa nikmatnya organ tubuh paru-paru kalau setelah Allah ya menguji sedikit aja karena sakit paru. Kita baru merasa betapa besarnya nikmatnya jantung baru setelah kita mengetahui merasakan sakit gagal jantung. Kita tahu merasa nikmatnya kelenjar pankreas setelah kita tahu bahwa Allah memberikan diabetes mellitus kepada kita karena kelenjar pankreas tidak mampu melepaskan insulin. Bapak dan saudara yang kan Allah, kita ambil satu contoh. Berapa uang yang mesti harus kita kucurkan? Harus kita buang kalau seandainya Allah itu mengambil salah satu nikmat berupa kanker paru. Paru-paru. Barusan saja 9 bulan yang lalu. Baru tapi 9 bulan yang lalu. Seorang pasien datang dengan keluhan kanker paru buah diagnosis oleh rumah sakit besar di kota Surabaya. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa dia kena kanker paru-paru stadium lanjut dan tahan hidup menurut teori itu hanya tahan hidup selama 2 bulan. Si dokter yang memberikan diagnosis tadi memberikan solusi pertama, harus mengonsumsi obat tablet pil ya, selama 20 hari. Satu tablet harganya 1 juta. 20 tablet adalah 20 juta. Meskipun dia katakan demikian, ia katakan coba tolong nanti datang ke Masjid Akbar, ke kliniknya Prof. Saleh. Sama sekali ini tidak ada niatan promosi. Allah Maha Tahu. Saya ingin sekedar mengungkapkan betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga tumbuh satu kesadaran kita nyukuri nikmat, sehingga tadi kepitel optimalisasi kerja kita kualitasnya menjadi maksimal. Bapak dan saudara, karena endingnya syukur ini, Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, meskipun yang bersangkutan si pasien tadi mesti harus menelan selama 20 hari ya, tetapi tidak dijamin bahwa yang bersangkutan itu mesti bisa tahan hidup 2 bulan. Akhirnya datanglah ke klinik Masjid Akbar, karena kebetulan ini orang Kediri, dia seorang pengusaha bis, PO bis Lina Jaya. Ketika datang ke saya, persoalannya menjadi lain. Persoalannya apa? Obat yang mesti harus ditelan selama 20 hari itu saya stop ketika hanya diminum sehari itu. Dia terkejut. Ini sudah mahal-mahal saya beli. Sedangkan ketika datang ke saya katakan, kalau kalian benar-benar kepengen kena kanker paru, silakan telan sampai habis. Tapi kalau tidak, justru saya bertanggung jawab, insya Allah, tidak usah diminum. Kecuali yang sudah satu terlanjur itu. Akhirnya keluarganya berdebat dengan saya 1 jam lebih, ini benar. Kesimpulannya akhirnya memilih ke saya. Tetapi sudah saya beri warning, jangan sekali-kali dustai saya. Kalau suatu misal nanti di rumah jenengan telan benar, saya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau enggak, silahkan tuntut saya ketika Anda almarhum. Ya biasanya orang sudah almarhum mau nuntut. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, mengapa tadi saya 9 bulan? Bapak dan saudara, sekarang sudah berlaku 9 bulan. Orang itu sekarang sehat walafiat hanya dengan malamnya sholat tahajud, dengan obat yang dari saya placebo itu, dan senam tauhid. Bapak dan saudara kan Allah, sebenarnya kasusnya banyak, nanti bisa dibaca hikmah. Seorang ibu seusia 45 tahun, keluhannya gangguan kulit. Kulitnya bersisik seperti kulit ular, campur dengan gatal. 7 tahun dia menderita sakit itu sampai suaminya pun tidak pernah menyentuh. Di samping sakitnya juga cukup mendatangkan stres, suami yang berolah demikian pun juga sudah mendatangkan stres. Jadi stresnya tumplek-blek jadi satu. Apa yang terjadi? Sholat tahajud dijalani, datang ke saya Al-Hikmah, nanti dibaca hikmah itu. Ada buletin majalah hikmah. Ya, pengakuan seorang ini karena diwawancarai wartawan. Alhamdulillah selama 1 bulan itu hilang. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, ini salah satu contoh kecil aja. Betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan dan iman. Sekiranya kita tidak jadi kabak di Telkom ini, seandainya loh, kemudian Allah hanya memberikan kita berupa kehidupan yang sehat dan keimanan yang kokoh, sudah cukup luar biasa. Persoalan tidak pernah naik-naik pangkat, bukan persoalan. Jika Allah memberikan satu kesehatan luar biasa dan kenikmatan iman yang kokoh, itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa itu. Ya. Jadi sekiranya suatu misal bapak dan saudara, ya, ada yang mau menjadi kepala bagian atau direktur utama, tetapi beserta direktur utama itu kena gagal ginjal. Siapa yang mau? Tentu tidak mau. Nah, dari sisi sini bapak dan saudara, inilah yang akan saya bahas, bahwa sadar atau tidak disadari, kesehatan itu baik secara fisikal, mental, spiritual merupakan satu modal yang paling utama. Mustahil optimalisasi kualitas kerja yang produktif di Telkom sini bisa baik, maksimal, kalau karyawannya atau direkturnya itu sakit-sakitan. Sakit fisiknya, sakit mentalnya, dan sakit spiritualnya. Kapital yang paling utama, modal yang paling utama tidak ada lain tadi. kesehatan dan keimanan. Itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu kalau ingin mengoptimalkan kinerja yang sinergis di satu perusahaan institusi, hal yang mesti tidak boleh diabaikan adalah ketiga ranah persoalan domain tadi. Ingin mengembangkan insannya, ya kembangkan ketiga-tiganya. Sehat fisiknya, sehat psikis, mental, dan spiritualnya. Telkom sudah melakukan hal itu. Dan ini bukan tahun ini, sudah bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa pimpinannya berserta staf-stafnya dan kolega yang ada di sini, karyawan-karyawani, karyawatinya itu sadar arah. Jadi sadar arah, tidak lagi tidak sadar arah. Ini menunjukkan sudah sadar arah. Ya di antara salah satunya sudah seperti ini. Bahwa dan saudara yang dimuliakan Allah, baik, kita sekarang ini berada di awal abad 21. Abad 21 butuh manusia unggul. Unggul dalam pengertian hasil karyanya juga unggul. Mengapa butuh manusia unggul? Karena pada abad 2021 ini adalah abad yang open, bebas, terbuka, dan abad ini menyajikan berbagai kemungkinan jenis pilihan-pilihan. Orang yang eksis, institusi perusahaan yang eksis, survive adalah insan, manusia, karyawan, pejabat, institusi yang unggul. Unggul dalam produktivitasnya, unggul dalam kerjasamanya, dan unggul dalam layanan survive-nya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apa manusia unggul itu? Kalau kita belajar filsafat, Nietzsche mengatakan manusia unggul itu disebut dengan istilah Übermann. Kalau bahasa populernya adalah Superman. Yaitu manusia yang memiliki skill, kemampuan di atas kemampuan manusia normal. Maka disebut dengan Superman. Tetapi konsep yang ditawarkan Nietzsche ini tidak sesuai dengan manusia unggul yang dikendaki oleh abad 21. Mengapa? Karena yang ditawarkan Nietzsche ini manusia unggul yang menonjolkan passion, menonjolkan keakuannya, keegoannya. Jadi unggul untuk mengabdi dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk menumpuk jabatan sendiri, kemudian mematikan sesamanya. Tentu unggul abad 21, manusia unggul dalam pengertian ini tidak dibutuhkan. Oleh karena itu menurut saya manusia unggul yang mesti harus dibangun sebagai modal kapital itu adalah bukan unggul, manusia unggul secara individualisme, tetapi unggul dalam pengertian partisipatoris. Beda unggul individualis dan unggul partisipatoris. Unggul individualis adalah unggul yang keunggulannya itu untuk pengabdian pada dirinya sendiri, untuk egonya sendiri, untuk kepuasan yang bersifat hedonistis, mengabaikan yang lain. Tetapi unggul dalam pengertian partisipatoris adalah unggul manusia yang ikut aktif, mengambil bagian, berkompetisi secara sehat untuk menemukan yang terbaik. Manusia unggul kayak begini punya ciri-ciri. Harus yang dikembangkan adalah kemampuan untuk membuat jaringan-jaringan. Networking. Mengapa pembuatan jaringan, memperluas jaringan itu perlu? Kita sadar, tadi saya sampaikan abad 21 merupakan abad yang tidak pisah. Abad 21 adalah abad yang tidak ada sekat. Oleh karena itu networking itu amat sangat dibutuhkan pada pasar dunia bebas, karena ingin memperlancar. Akan sulit perluasan pasar jika kita tidak punya networking. Manusia unggul pada arah ini manusia yang mampu memiliki skill untuk menyusun, membuat jaringan-jaringan baru. Kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata itu ada dalam sholat. Ternyata itu nanti ada dalam puasa. Tetapi belum saya sampaikan terlebih dulu. Yang kedua, tembak. Bagaimana menciptakan tim kelompok kerja, tim yang kondusif. Tentu ini dibutuhkan satu sifat. Apa itu? Punya dedikasi tinggi, disiplinnya tinggi, manusia itu harus jujur, manusia itu juga harus tekun, dan manusia itu harus ulet. Poin-poin item yang saya sampaikan ini semuanya merupakan pesan moral dari sholat maupun puasa. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, mengapa sekian tahun kita menjalankan puasa, sekian tahun kita menjalankan sholat, tetapi poin-poin itu tidak tampak muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang salah? Bapak dan saudara yang kan Allah, ada satu tesis. Sholat kita, zikir kita, puasa kita mustahil akan bisa merubah mental dan perilaku kita manakala sholat kita, zikir kita itu tidak sampai kepada tingkat loop. Menurut kacamata metafisika, menurut kacamata sufistis, bahwa hati ini dibagi menjadi empat. Hati kita itu berlapis, mulai lapis yang paling pinggir sampai kepada yang paling dalam. Yang paling pinggir namanya sodr. Sodr itu hati yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Kalau sholat kita, puasa kita hanya sampai menyentuh pada hati yang paling pinggir ini, maka secara mental perilaku tidak akan berubah sama sekali, meskipun pahala sudah didapat untuk akhirat. Tapi untuk dunianya belum akan bisa dicapai. Orang yang zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya sampai pada batas ini, ketika mendapatkan musibah masih susah, masih cemas, masih stres. Ini kalau zikirnya, sholatnya, puasanya sampai pada tingkat sodr. Karena kalau masih tingkat sodr ini, dia akan gembira manakala mendapat kesenangan, akan kecewa, stres ketika mendapatkan kesusahan. Tetapi zikir dan sholat yang sampai menyentuh loop yang paling dalam, apapun pengalaman yang diterima, tidak akan stres dia, tidak akan susah. Istri mati, alhamdulillahirabbil alamin. Alasannya bukan cari lagi kan, refreshing, bukan itu. Tetapi sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang pengalaman apapun tidak bisa lepas itu kehendak Allah. Tidak ada hidup di dunia ini yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Apapun yang terjadi tidak ada sia-sia, semuanya ada hikmah. Maka meskipun sesuatu yang dicintai itu hilang dari, jauhi dari dirinya, dia pun juga tidak susah. Kedengarannya ganjil kalau saya katakan masa suami meninggal dunia kok alhamdulillah. Ini barangkali suaminya ketika hidupnya itu suka main tangan nempeleng terus. Maka ketika meninggal dunia alhamdulillah. Tidak demikian, itu memang karena kesadaran tauhidin. Kehilangan apapun dia merasa itu semuanya dari Allah, alhamdulillah. Ada ajaran demikian bukan? Bukan lagi hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istri saya, suami saya sudah kembali ke pangkuan Allah dengan selamat, santosa. Tapi orang lain mesti itu anggap gila. Tetapi bagi orang yang sudah sampai tingkat tidak, sambil satu contoh saya punya teman di Balikpapan, luun sewu kalau ada masyarakat Balikpapan datang ke sini. Dan saya minta maaf kalau yang saya jadikan contoh itu kemudian mendengar di sekelak kemudian hari. Ada seorang pengusaha di sana, punya anak dua, laki perempuan. Apa yang terjadi pada satu ketika anaknya hamil di luar nikah. Bersamaan, ini bukan saya buat-buat puasa ini. Tidak puasa pun juga tidak boleh dibuat-buat. Jadi jangan kemudian untuk tendensi itu. Bersamaan dengan yang sama dapat kabar bahwa si laki-lakinya juga menghamili perempuan lain. Bagaimana kalau bapak dan saudara, ibu dan saudara yang itu suatu musim yang cepat. Mesti sebab seperti disambar petir, bukan? Tapi dia tidak, dia ketawa. Ketawanya bukan stres karena gila, tetapi sadar sepenuhnya karena tauhidinya. Allah benar-benar saat ini menguji saya. Bukankah setiap saat saya berdoa dan doa saya tidak lain kecuali dua aja. Ya Allah, Engkau ambil seluruhnya, Engkau yang Kau miliki, yang apa ada dalam diri saya. Kecuali satu iman saya, ya Allah, jangan Engkau ambil. Lalu yang kedua, ya Allah, jadikan aku ini kekasih-Mu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, aku ini kekasih-Mu. Jadikan, ya Allah, aku ini menjadi kekasih-Mu. Tidak ada sesuatu di dunia yang terbaik, yang paling baik, kecuali aku Engkau jadikan, Engkau posisikan sebagai kekasih-Mu, ya Allah. Karena sadar dengan doanya itu, setiap kekasih Allah tentu mesti akan dapatkan ujian. Yang ujian itu mungkin orang lain itu akan menghinakan kepada dia. Ibrahim Khalilullah diuji, suruh anaknya menyembelih. Oleh karena itu yang terlanjur di sini bapak dan saudara, yang anaknya suatu misal sudah hamil, jangan di luar nikah, kemudian diminta yang lain juga hamil di luar nikah, bukan demikian. Na'udzubillahi min dzalik, tidak demikian dimaksudkan. Kalau toh sudah terlanjur, tidak ada susah. Tidak perlu susah, tidak usah pesimis. Kembalikan semuanya kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah agar anaknya terampuni dosanya dan dijadikan kemudian anak yang soleh. Ini tadi kesadaran tauhid. Alah, kadang mau pensiun, jangankan kok sampai apa namanya ini anaknya diambil, suami istri diambil, jabatannya diambil. Mau pensiun aja, mau pensiun kan masih dapat gaji itu. Itu aja stresnya sudah bukan main itu. Sejak dulu ketika mau diangkat, apa dia menabung di bank untuk apa masa pensiun? Dengan masa pensiun susahnya bukan main. Padahal masa pensiun itu masa yang paling singkat. Masa yang paling singkat dibandingkan dengan pensiun di hadapan Allah. Lu ngapain ketika menghadap Allah itu kok gak disiapi, ditabungi. Kecuali masyarakat Telkom sini, alhamdulillah saya isapan jempol ini. Coba melihat dengar kayak begini, luar biasa ini. Insya Allah kualitasnya tinggi ini ya, kuasanya tidak untuk itu. Nah, bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, buah sholat, buah puasa itu sebenarnya itu tadi. Coba bapak dan saudara, kalau mau puasa ini seandainya bapak ini sudah pamit dengan kepala bagiannya, saya tak keluar dulu. Lalu non jauh di sana, di restoran yang tertutup masuk aja makan. Siapa yang tahu? Kalau sini ngomong, ah saya puasa ini. Benar saya puasa. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mengapa itu tidak dilakukan? Mengapa tidak dilakukan? Karena merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah, senantiasa disaksikan Allah. Makan aja itu ada aturan. Jangankan yang haram, yang halal saja harus mengikuti aturan. Ini merupakan satu kapital yang luar biasa, modal yang luar biasa. Jika puasa ini pesan moralnya benar-benar dijalani. Dan kalau pesan moral itu dijalani, sehat semua. Sehat semua, tidak mungkin tidak. Mengapa? Puasa itu fungsinya adalah ada conditioning process. Proses pembiasaan sebenarnya. Kebiasaan untuk apa? Untuk mengendalikan keinginan-keinginan. Jangankan yang haram, yang halal saja harus taat, sadar aturan. Nah kalau pesan moral ini benar-benar diterapkan dalam bentuk kehidupan real sehari-hari, sudahlah, tidak ada perusahaan yang akan mengalami kerugian. Tanpa pengawasan melekat, tetek, bengek, lain sebagainya, dia sudah bisa mengendalikan diri sendiri, bisa mengawasi sendiri, karena senantiasa sadar bahwa dia dilihat dan disaksikan Allah. Sebenarnya pengawasan yang paling utama itu adalah itu. Tetapi mengapa puasa tidak efektif untuk meningkatkan optimalisasi kinerja kerja kita? Ya kembali kepada tadi. Puasanya hanya sampai pada batas sadar, belum sampai kepada qalb, fuad dan lub. Oleh karena ini pung-pung. Pung-pung itu apa? Kalau bahasa orang Jawa Barat. Yo ngaji pung-pung. Ini baru awal pertama kali sehari. Coba tolong. Puasa yang bagaimana itu? Orang gak mungkin akan datang terlambat. Mesti disiplin. Manusia yang unggul adalah manusia yang disiplin. Orang itu mesti sabar. Karena buah puasa, pesan moral dari puasa adalah sabar. Ulet tekun. Sehingga tidak mudah putus asa. Karena putus asa itu mendatangkan stres. Kalau orang yang sholatnya seperti ini, puasanya seperti ini. Tolong mas. Kuncinya di sini bapak. Nah. Ini apa? Yang menyebabkan sehat sakit kita itu sebenarnya banyak faktor. Mengapa puasa tadi menjadi kapital apa tip media yang penting untuk kita jadikan membangun manusia seutuhnya yang unggul tadi, yang mampu berkompetisi tadi? Ini. Orang itu sehat sakitnya tergantung kepada tiga host. Ini teori lama. Teori kedokteran konvensional, sehat sakit seorang dipengaruhi oleh ini. Pertama adalah dipengaruhi oleh gen. Gen kita. Jadi kalau bapaknya diabetes, anaknya juga mesti akan diabetes. Menurut teori ini. Bapaknya stroke, nanti anak kemudian hari juga akan stroke. Kalau bapaknya gagal ginjal, anaknya juga akan gagal ginjal. Ini perlu didiskusikan lebih dalam. Mengapa didiskusikan lebih dalam? Karena tidak semuanya bisa dibenarkan. Pasien saya datang kena diabetes, ternyata bukan disebabkan oleh karena bapaknya diabetes atau ibunya diabetes. Yang diturunkan bukan gennya. Ibunya menurunkan gen diabetes, tidak. Ternyata yang diturunkan itu pola lakunya, pola makannya. Kalau keluarga itu disetting, dirancang, diadaptasi untuk senang makan, minum yang punya kadar gula tinggi, maka anaknya pun ketika berkeluarga juga akan minum, makan yang punya kadar gula tinggi. Jadi yang diturunkan bukan gennya, pola makannya itu. Ingat yang diabetes, mudah-mudahan di sini tidak ada yang diabetes. Mudah-mudahan, tidak usah takut, diabetes bisa disembuhkan melalui sholat, bisa melalui tahajud itu, sholat yang baik, puasa yang baik. Kalau gula darahnya itu 300 lebih, ya puasanya Dawud, satu bulan aja, tidak usah lama-lama, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, jangan terus-terus menelan pil diabetes, karena mesti side effect-nya banyak. Ini cara merawat. Di antara salah satu syukur nikmat kepada Allah, merawat jantung kita, merawat kesehatan kita melalui ini tadi, puasa tadi. Jadi bapak dan saudara kan Allah, yang kena jantung koroner tidak usah pesimis. Lepas itu 10 tahun, meskipun sudah 10 tahun, lepas tapi itu mesti harus kendali dokter. Jalani tahajud, obat pelan-pelan dilepas. Insya Allah juga akan terselesaikan. Dan seumur hidup tidak akan stres. Jadi bapak dan saudara bukan gen, tetapi yang berpengaruh juga usia, jenis kelamin. Semakin tua imun kita semakin menurun, jelek kalau tidak dirawat. Katakan hormon DHA, ini hormon pemuda, kepemudaan. Nanti akan maksimal ketika usia 40. Ketika 40 sudah melemah. Maka biasanya kalau ada sesuatu gangguan yang mesti harus diangkat, dioperasi, dokter biasanya mempertimbangkan usia. Kalau usianya sudah lanjut 65 ke atas, ya sudah mustahil untuk bisa dipacu. Jenis kelamin, ada penelitian laki-laki itu matean. Tapi aneh, laki-laki di kanker dengan penelitian justru perempuanlah yang matean. Tetapi benarnya wallahu alam bisawab. Ras katanya ada yang jenis kelamin berpengaruh. Status perkawinan, pola hidup, tetapi yang saya maksud di sini yang penting adalah sistem imun. Sehat sakit seorang sangat tergantung pada sistem imunnya, daya tahan tubuhnya. Kalau orang itu daya tahan tubuhnya baik, ada virus yang masuk, bakteri yang masuk, nanti ada di dalam virus bakteri yang masuk, insya Allah tidak akan kena infeksi atau kanker karena imunitasnya baik. Tetapi kalau imunitasnya buruk, ya nanti jangankan virus yang berait, sedangkan flu, virus flu saja itu sudah mudah terjangkit kepada tubuh kita. Jadi kalau kita suatu misal sudah ada tampilan gejala yang tampak itu mudah flu, pilek, nah itu menunjukkan imunitasnya jelek. Bapak dan saudara yang kuasa Allah, lalu yang kedua agen, bibit penyakit. Yang ketiganya adalah lingkungan yang berpotensi untuk mendatangkan sehat sakit seorang. Tetapi dari sisi sini saya akan memberikan uraian yang agak lebih panjang, yaitu sistem imun. Sistem imun itu baik buruknya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, bapak dan saudara, lanjutnya, Mas, mohon. Terusnya. Terus. Ya. Nah, sehat sakit seorang sangat tergantung pada ini. Pola sehat dan sakit. P ini penjamu, B itu bibit penyakit. Kalau daya tahan tubuh kita baik, ya, kemudian bibit penyakit meskipun itu banyak, tetapi individu itu sehat. Kalau daya tahan tubuhnya itu baik. Kalau daya tahan tubuhnya itu jelek, ya seperti ini. Penjamunya tetap, tetapi imunitasnya tetap. Tetapi virus bakteri yang masuk dalam tubuh kita itu melampaui batas, maka kita akan jatuh sakit. Nah, terusnya Mas, singkat-singkat aja, karena waktu. Individu jatuh sakit karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau ini menurun, sedangkan bibit penyakitnya tetap, tetapi daya tahan tubuhnya menurun, orang jatuh sakit. Lalu yang keempat, individu jatuh sakit karena lingkungannya berubah. Sering pasien datang sakitnya disebabkan SKK, sindrom kelelahan kronis. Oleh karena itu pesan saya, agak modal yang paling utama adalah sehat dan imanan. Maka tolong olahraga jangan sampai dikesampingkan setiap pagi. Baik, terus Mas. Setiap pagi. Ini bakteri yang saya maksud tadi, virus yang masuk dalam tubuh kita tidak akan berpotensi menjadi sakit kalau kita imunitasnya baik. Terus Mas. Nah, ini yang saya maksud dengan bapak dan saudara, di antara beberapa komponen dalam tubuh kita itu adalah sistem imun. Wujudnya apa? Hormon. Yang dulu sudah saya sampaikan, hormon kortisol, adrenalin, ATTH, serotonin, beta endorfin, melatonin, yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang itu bapak dan saudara berfungsi, perannya tinggi untuk memperbaiki kualitas kinerja karyawan kita atau kita individu yang terlibat dalam satu perusahaan. Maka untuk memperbaiki salah satu di antara yang mesti harus dilakukan adalah memperbaiki hormon. Nah, agar hormonnya baik, maka ciptakan lingkungan itu yang baik. Ciptakan lingkungan itu yang menyenangkan. Jangan sampai individu yang terlibat itu saring cekcok, konflik berkepanjangan. Kalau toh ada konflik, konflik yang berhikmah, dan konflik itu segera dicari solusinya. Situasi yang kondusif inilah yang tidak akan mengganggu hormon stres. Hormon stresnya akan tidak tinggi. Tapi kalau lingkungannya diciptakan dengan lingkungan yang syarat dengan stres, oleh karena sesuatu hal menyebabkan konflik, maka itu tidak akan menyehatkan. Baik, bapak dan saudara kan Allah, terus ini tadi macam-macam, ada hormon kortisol itu di korteks adrenal. Ini adrenalin akan. Kalau bapak dan saudara satu misal stres, ya nanti pemarah atau ngamuan begitu. Kalau ngamuan kortisol naik, nanti merangsang medula adrenal memproseskan adrenalin, merangsang arteri jantung berfasok kontraksi cepat sehingga tekanan darah menjadi naik tinggi. Kalau naik tinggi itulah hipertensi. Kalau hipertensi, ya cikal bakalnya berbagai gangguan organ tubuh kita lantaran karena hipertensi ini. Oleh karena itu yang hipertensi cepat dihentikan. Nah, persoalannya bagaimana cara menghentikan? Ya, puasalah yang benar dan sholat yang benar. Jangan sholat dengan lamcing setelah ulub salam pencing, maka tensinya akan tetap tinggi itu. Apalagi kalau sholatnya itu amat sangat ekstra cepat sekali. Tidak ditambah malam, itu tidak tahajudan, ya sudah. Jangan pernah mengharap itu tensinya menurun. Sekarang banyak pasien-pasien yang cara menurunkan tensi di rumah sakit, sekarang sudah ada ruangan tersendiri untuk meditasi. Tapi kalau kita sudah punya sholat, puasa, baca Quran, istiqomah baca Quran, itu cukup mengalahkan meditasi dalam pengertian umum. Karena semuanya meditasi tertinggi itu adalah sholat, istiqomah baca Quran, dan seterusnya. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, barusan saja, sekitar 2-3 minggu ini, saya dapat pasien dari Kalimantan, maaf nuwun sewu. Dia juga seorang pengusaha, sekarang ini gangguan tidur. Oleh karena dari kantor pajak dinyatakan ada salah administrasi yang harus ditanggung 6 miliar. Itulah yang menyebabkan dia stres dan mesti apa yang harus dilakukan. Kesana kemari sampai-sampai ngontak saya, maaf ini tidak saya buat-buat. Lagi-lagi karena ini puasa dan tidak puasa pun tidak saya buat-buat. Ia katakan, sudahlah saya siap untuk mendapatkan ilmu dari Prof. Saleh. Saya tak ganti As'ari. As'ari itu biasa yang saya gunakan untuk mengoperasionalkan ini. Saking karena apa? Tidak tenangnya hidup. Setiap pagi mesti ngontak, kalau tidak sore pagi. Bagaimana kalau seandainya dia itu produktif, kalau dia dalam keadaan yang seperti ini stres? Nah dari sini Bapak dan Saudara, ketenangan, ketentraman perlu diciptakan dalam lingkungan kerja. Sehingga tidak mengganggu insomnia, tidak ganggu tidur, dan tensinya tidak akan tinggi. Sebenarnya kalau saya mau cerita banyak, tetapi karena waktu tidak mungkin. Saya teruskan saja, nanti dikembangkan melalui dialog. Yang penting Bapak dan Saudara yang bukan Allah, sholat itu sudah cukup membawa kita untuk sebagai modal kinerja yang sinergis, mengoptimalkan produktivitas kita kerja secara maksimal. Hanya sholat yang dijalankan dengan khusyuk, istiqomah, gerakannya tepat, sampai pada membawa kita tawakallah. Karena dalam sholat itu kan begini, kalau ritual menyembah kepada Allah saja mesti harus gerak. Ini cukup memberikan pengertian kepada kita, menggugah kita. Kalau sholat aja itu menyembah kepada Allah harus setai gerak, apalagi kehidupan kaum muslimin dan kaum mukminin kesehariannya, maka mesti harus gerak, harus aktif, harus dinamis. Berawal dari filsafat sholat tadi. Jadi kehidupan orang mukmin tidak boleh statis, tetapi senantiasa harus dinamik, mengikuti dinamika hidup dan kehidupan untuk mencari yang terbaik dari sholat itu. Dalam sholat pun juga diingatkan pada kita, gerakan sholat mulai dari berdiri, rukuk, sujud, itu menggambarkan kepada kita, itu ada life cycling, yaitu daur ulang. Ingatkan pada kita bahwa hidup kita selamanya itu tidak berjaya, tidak terus muda, tidak harus berkarir, pada satu ketika mesti akan rukuk. Ini menunjukkan ada simbol bahwa kita ini sudah mulai akan lemah. Kalau sudah rukuk nanti assalamualaikum, menunjukkan kepangkuan Allah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebenarnya kalau kita filsafati, kita analar, kita alur, alurnya itu bisa kita temukan bahwa sebenarnya dengan sholat cukup membawa kita untuk ngantarkan menjadi manusia yang dinamis. Tetapi manusia yang tidak kebablasan tadi, kalau bahasa orang Jawa Timuran, cepat, apa namanya itu, kebat kliwat namanya. Kebat kliwat, cepat tetapi menyesatkan. Enggak ada pertimbangan macam-macam. Ada pelan-pelan asal alon-alon asal kelakon, tetapi jangan demikian. Nanti semua setelah dari sini yang penting alon-alon lah, jangan kelakon gitu. Jangan begitu. Kita mengacu pada Al-Qur'an, fa iza faragta fansab. Maka ketika engkau sudah menyelesaikan satu amanah, satu tugas, maka jangan kemudian enak-enak. Ketika kita sudah berprestasi, kemudian langsung tidak berprestasi lagi. Sudah tidur, nyenyak, tidak pernah ada penemuan baru, tidak ada aktivitas baru yang lebih baik lagi. Nah, Al-Quran nyatakan setelah kita menjalankan sesuatu dan sesuatu itu sudah dijalankan dengan baik, maka ganti Anda lakukan susul dengan aktivitas yang lebih baik lagi. Tetapi jangan suka instan, karena hadis, ayat maupun hadis memberikan kepada kita, peringatan kepada kita bahwa tenang dan tentram itu merupakan satu modal kesehatan. Kemudian tergesa-gesa itu perbuatan setan. Bapak dan saudara yang kan Allah, tidak kami perpanjang lebar karena waktu, ya kita kembangkan aja melalui dialog mungkin setengah jam atau satu jam, monggo silahkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Terima kasih Prof. Soleh. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang hendak ditanyakan tentang ketergesaan, tentang ketidaktenangan hubungannya dengan sholat, karena Profesor Saleh tadi menyisakan uraian tentang, dia bilang bahwa ada tesis yang bilang sholat yang tidak berpengaruh atau puasa yang tidak berpengaruh itu menunjukkan sholat dan puasanya belum masuk sampai lum. Sementara Profesor Saleh tadi baru bilang ciri sholat yang masuk pada lub adalah dia tentram. Cuma bagaimana sholat bisa masuk atau puasa bisa masuk sampai lub belum juga dibicarakan. Silakan Bapak Ibu sekalian jika hendak ya, dengan singkat karena waktu kita sangat sebentar lagi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Profesor. Kami menanyakan, saya juga pernah tanyakan ke Ustadz juga. Di forum seperti ini, kita terasa sejuk, Pak. Ya. Tapi pada saat kita melangkah, bismillah dari rumah mau ke kantor aja, baru kurang lebih 200 meter lah. Sampai jalan raya sudah ngumpat-ngumpat. Karena lalu lintas, karena mohon mungkin ada penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih satu-satunya. Terima kasih, ini pertanyaan yang amat sangat bagus sekali. Mengapa ketika dalam sebuah forum pengajian seakan-akan yo-yo kalau bahasa Jawanya ada timurnya yo-yo, nanti akan seakan-akan sudah di rumah aja dan insya Allah akan memperbaiki, tetapi setelah keluar nanti persoalannya akan menjadi lain. Bahkan ketika mau berangkat kerja masih 200 meter aja, kata Ustadz ini sudah perilakunya sudah menyimpang dengan pesan moral yang disampaikan. Bahwa dan saudara kan dimakan Allah, tadi sudah saya sampaikan, kalau kepingin sholat itu, puasa itu, bacaan Quran itu berpengaruh pada mental dan perilaku kita, tentu pertama lakukanlah sholat itu dengan ikhlas. Nah, lalu yang kedua istiqomah. Lalu yang ketiga pesan moral dari sholat itu senantiasa harus kita perbarui dan dipersegar. Jadi kuncinya itu harus kita persegar. Bagaimana cara mempersegar? Ya begini, jadi kalau sholat itu hanya sampai pada batas tadi, tidak akan mungkin berpengaruh pada perilaku dan mental kita. Nah, sholat yang mampu mengawal kita hingga sampai purna insya Allah, itu sholat yang mampu merubah hormon. Jadi kalau sholatnya belum mampu merubah hormon, maka tidak akan berpengaruh. Kalau tetap berpengaruh ya sesaat saja, tetapi ketika menghadapi persoalan problem lain, dia tidak akan tahan. Nah, puasa yang membawa kita ini istiqomah, konsisten tetap jujur, tidak akan berdusta, konsisten akan jujur, tidak akan memfitnah, konsisten akan jujur, tidak akan membuat gosip, konsisten akan jujur dengan perbuatan-perbuatan yang baik terus. Ya tadi, sekarang kondisikan sholat kita sampai mengada perubahan hormon. Nah sekarang persoalannya puasa yang bagaimana, sholat yang bagaimana yang bisa merubah itu. Coba ketika kita sholat, selami maknanya, hayati dan renungkan isinya, kemudian jalani perintahnya. Kalau sholat tidak tahu makna dari makna sholat dan pesan makna sholat itu, ya mustahil kita akan bisa beristiqomah mempertahankan itu. Puasa juga begitu. Kalau kepengen puasa itu merubah hormon kita, hormon apa yang berubah? Nanti saya sampaikan sebelum ini. Ya, puasa yang mampu merubah hormon. Nah, puasa yang bisa mampu merubah hormon itu yang bagaimana? Nah, ketika kita puasa, yang ditahan untuk berpuasa jangan hanya nahan lapar dan minum dan sesuatu yang batalkan, tidak. Tetapi tolong coba matanya dilatih, dikondisikan, dibiasakan untuk apa namanya, ditahan untuk tidak melihat yang maksiat. Katakan ketika kita melihat maksiat, satu bulan kan kita sudah dikondisikan. Nah, langsung aja, astagfirullahaladzim, subhanallah. Lihat perempuan yang agak aneh, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ditundukkan, tetapi jangan alhamdulillah, iman-iman ya ini. Nah ini tidak ada perubahan yang kayak gini. Begitu juga lidah. Nah ketika akan mau ngomong itu kebablasan, ngelantur, tidak salah arah, coba kendalikan. Satu bulan loh itu. Nah kalau satu bulan ini memang benar-benar penuh penghayatan, diselami pesan moralnya, dijalani perintahnya, insya Allah akan utuh kita, akan bisa itu dijalani itu. Tapi kalau puasanya seperti tadi, hanya tadi menahan yang itu, lidahnya tidak disuruh untuk nahan yang enggak baik, telinganya tidak ditahan untuk yang baik, matanya yang tidak ada baik, hormon yang muncul hormon stres. Hormon kortisol, otaknya melepaskan katekolamin, meskipun dia puasa, sholat tetap gangguan tidur. Karena tidak merubah hormon, serotonin, beta endorfin, melatonin tidak terpaksa tidak akan diproduksi. Sebenarnya kalau kita satu misal gangguan insomnia, gangguan tidur, tidak perlu minum obat penenang. Sholatlah. Tapi sholat yang seperti tadi. Mengapa? Ya ketika kita sholat yang baik, mesti akan kita bisa tidur karena serotonin, beta endorfin, melatonin terproduksi. Itu hasil penelitian saya. Tetapi justru ketika kita datang ke satu pengobatan, kemudian dikasih obat penenang, obat penenang itu fungsinya ya untuk mengganti otak yang tidak melepaskan serotonin, beta endorfin, melatonin tadi, maka tetap tidak bisa tidur. Kalau mau percaya, nggak usah ilmiah aja lah. Kalau sholat itu bisa mempermudah kita tidur, coba jenengan sholat tahajud paginya ngantuk tidak? Loh iya. Coba malam aja sholat tahajud penuh kalau nggak bisa tidur. Pagi mesti ngantuk itu. Itu nunjukkan apa? Tidak usah ilmiah-ilmiah. Mengapa? Nunjukkan sholat tahajud itu bisa mampu melepaskan serotonin, beta endorfin, melatonin. Loh, kalau kita sudah punya senjata ini, ngapain ketika anak kita sendiri yang ketika gangguan tidur menelan pil itu yang set efeknya tidak? Nah, salat yang kayak gitu tadi yang akan bisa merubah hormon itu maksud saya. Puasa yang tadi sampai dihayati bukan hanya lidah, mulutnya, matanya, tangannya, kakinya. Yang paling dalam hati yang terdalam senantiasa zikir. Wah, wah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dalam hatinya, Allah. Sehingga Allah itu melekat. Melekat di mana-mana. Ketika kita kerja, ketika kita di jalan, naik mobil, naik pesawat, berbaring, duduk, tidur bersama istri, bersama anak, bersama keluarga, teman, Allah senantiasa melekat. Itulah yang akan merubah hormon. Itulah yang sanggup untuk tadi, kalau ada orang salah dia tidak akan stres. Ya, ini orang malah kepengin, ini orang perlu dibantu satu saat. Kita akan juga tenang, apa sih hidup ini yang dicari? Usia bapak berapa? Baru 16, baru berapa pak? 50, masih muda. Kepengen umur berapa pak? Gampang aja sebenarnya untuk mukhasabah itu. Kalau orang itu 100 tahun sekarang sulit. Jarang sekali orang sampai 100 tahun. Saya tadi dari sini baru dikontak oleh teman kolega saya yang biasa datang ke saya, almarhum karena kena ginjal. Itu usianya baru berapa? Sekitar 50-an juga, tapi saya tidak doakan jenengan. Enggak, itu diantara salah satu mukhasabah bagaimana agar tetap terkendali, terkontrol untukannya adik. Sudahlah, kalau Allah itu mentakdirkan saya umur saya 60, ya tunggal 10 tahun. Apakah 10 tahun itu waktu yang lama? Tidak. Coba kemarin sampean datang, saya datang ke sini. Saya yakin kalau jenengan itu jitu, Ya, mesti ada perubahan itu. Tahu-tahu sudah tua, tambah tua, tambah tua. Kalau suatu misal terus dihabiskan waktunya kerja mulai pagi sampai sore, kembali pulang kerja, kemudian sholatnya untung jenengan di Telkom sini, kalau tidak di Telkom sini kebablasan benar. Ini benar itu, harus patut bersyukur jenengan. Coba di kondisian kayak gini bisa kebablasan. Orang hanya disibukkan oleh kerja yang itu bersifat material, yang belum tentu itu membawa kebahagiaan kita. Sebenarnya kebahagiaan bukan di materi kok, bukan di materi. Materi itu sarana itu. Ada seorang sufi, mungkin ada yang alergi sufi, saya mohon maaf. Terlanjur dia menjadi seorang pengusaha, dilepas siap usahanya. Karena kalau kepengen tidak tenang, itu jadilah pengusaha. Yo, iya, karena urusan banyak tidak akan tenang. Tetapi bukan saya nyuruh bapak dan saudara tidak jadi pengusaha. Jadi pengusaha, tetapi pengusaha yang sufi. Yang ngejar-ngejar apa namanya kebersihan jiwa. Saya tidak melarang kaya, justru umat Islam harus kaya. Tetapi kalau tidak kaya juga tidak apa-apa. Kalau usahanya artinya harus maksimal, dan kekayaan itu untuk kesucian. Itu yang bahagia. Maka ada penyakit baru itu. Merasa tidak tenang, padahal datang, saya tanya dulu, dia anak yatim. Sekarang sudah punya mobil, Taruna bagus. Datang tidak bisa tidur, menyaksikan masa depan anaknya, padahal dia punya percetakan. Aneh bukan? Dia cemas, dilanda cemas, takut, khawatir. Nah, kalau menjadi yang seharusnya dia kan syukur dengan apa yang dimiliki itu. Ngapain tidak bisa membawa ketenangan? Mengapa harta benda tidak membawa ketenangan? Karena kita senantiasa kurang terus. Mobil 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4. Kalau tidak puasa dan tidak apa menjalankan pesan moral puasa, bisa terus kurang. Istri 1 kurang 2, 2 kurang 3, dan seterusnya. Mobil 1 kurang 2, 2 kurang 3. Jabatan tetap kue-kue jadi kasubak. Kasubak kabak-kabak direktur utama. Direktur utama kepengen almarhum. Tidak ada henti-hentinya kalau itu urusan duniawi. Ya. Maka wajarlah kayak gini itu satu utama. Kapitalnya letaknya di sini. Tolong, ini masih ada enggak? Sudah. Ya, Bapak dan Saudara, saya minta maaf. Kalau ada kebablasan, apa yang saya sampaikan ini bagian dari manusia biasa. Oleh karena itu, akhirnya agar puasa kita menjadi baik dan mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan saya berdoa kita diberi umur panjang oleh Allah, kekuatan iman Islam, berada dekat kasihnya, sehingga bulan Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu lancar rezekinya, lapang dadanya, dan punya anak-anak yang soleh, barokah hidupnya. Ya itu aja yang saya minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasira masyaallah. Allahumma ja'alna min ladunka sultanan nasira masyaallah. Allahumma ja'alna min ladunka sultanan nasira masyaallah. Allahumma rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina masyaallah. Wa yassir lana amrina masyaallah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.